Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina fid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan masuki al-hadithu salis asyara, hadis yang ke-13 dari 40 hadis yang terkait dengan asibian, anak-anak. Di hadis yang ke-13 ini, judul bab yaitu Hajjus Sibyan, hajinya bagi anak. Dasar yang disebutkan dalam bab ini sudah kita baca hadis pada pertemuan yang lewat. Kita akan mengulang pembacaan. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala rafa'at imra'atun sabiyyah رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله هل هذا حج قال نعم ولك أجر. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, seorang wanita mengangkat anaknya. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, apakah bagi anak ini haji? Apakah bagi anak ini mendapatkan pahala haji? Qala na'am. Beliau menjawab, iya. Walaki ajrun. Maka bagimu pula pahala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Ibnu Majah rahimahumullah di dalam kitab-kitabnya mereka. Hadis yang mulia ini diambil beberapa ahkam ataupun adab yang terkait dengan hadis ini. Yang pertama adalah dalla hadzal hadis. Hadis ini menunjukkan ala masru'iyati al-hajji li sibyan. Jadi hadis ini menunjukkan ala masru'iyati al-hajji li sibyan. Disyariatkannya haji bagi anak-anak. Jadi pensyariatan haji ini diberlakukan pula pada anak-anak. Dan di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya haji untuk anak-anak, di antaranya adalah dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala. Sa'ib bin Yazid, beliau bercerita dan diceritakan ketika masa baligh-nya atau dewasanya, ketika dirinya statusnya masih anak-anak. Hajja bi abi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' wa ana ibnu sab'in sinin. Aku berhaji dengan bapakku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dan aku ketika itu usia 7 tahun. Usia 7 tahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Tirmizi. Hadis sahih ini adalah syahid yang kedua kalau pelaksanaan ibadah haji ya, itu dilakukan pula oleh anak-anak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Abbas, yang kedua dari Sa'ib bin Yazid. Dia sampaikan apa yang ia alami ketika berusia 7 tahun. Dan beliau sampaikan perkara ini di usia ketika sudah balig atau di usia yang sudah diperbolehkan untuk menyampaikan. Ya, karena syarat untuk menyampaikan suatu hadis yang disandarkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam adalah ketika sudah balig. Jadi riwayatnya itu diterima. Jadi kalau riwayat anak-anak itu belum bisa diterima. Makanya kalau kita mendapatkan informasi dari anak, jangan buru-buru anak itu diterima beritanya, dan jangan buru-buru ditolak pula. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perkara yang tidak diinginkan. Anak pulang bilang, "Pak, saya dipukul sama si fulan." Nah, anak, bapak itu jangan buru-buru ayah. Diterima beritanya, kemudian dilabrak anak dan bahkan orang tuanya. Sampai ribut. Ternyata anaknya lagi bermain lagi berdua. Bapaknya belum selesai ributnya. Ya. Dan itu jangan sampai terjadi. Terima saja beritanya, nanti tinggal diklarifikasi. Ya. Jangan buru-buru dipercaya. Karena memang pengkhabaran itu sangat diperhatikan dalam agama ini. Periwayatan itu sangat diperhatikan. Nah, wabillahi taufiq. Berkata Ibn Abdul Bar menjelaskan hadis ini, fi hadzal hadis min al-fiqh al-hajj bis-sibyan. Di dalam hadis ini ada fikih haji bagi si anak. Ya, karena fikih haji bagi anak itu sangat perlu untuk diketahui oleh orang tua ketika akan haji bersama anaknya. Ya, ketika akan haji bersama anaknya. Wa ajazahu jama'atul ulama, memperbolehkan untuk pelaksanaan haji bagi anak sekian banyak dari ulama bil Hijaz, ulama-ulama Hijaz, Irak, Irak, Syam, ya. Dulu namanya Syam. Kalau Syam sekarang berarti meliputi Palestina, Yordania, Suriah, kemudian dekatnya lagi siapa? Lebanon. Ini yang namanya Syam. Dan kita saksikan ini banyak terjadi konflik sekarang. Palestina konflik dengan Yahudi. Ya, kemudian Suriah di situ pimpinannya Bashar Assad. Ya, dari Syiah Nusairiyah ekstrim. ISIS-nya juga berkembang di situ. Begitu pula di Lebanon, Syiahnya juga memakai nama apa itu? Hizbullah. Baru Syiah. Subhanallah, ini banyak konflik di dalamnya. Nah. Ya, kalau sudah terjadi kerusakan di Syam, itu tanda-tanda yang kurang baik. Karena Rasul katakan, "Idza fasada al-Syam fala khairu fikum." jika telah rusak Ahlus Syam, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Wal Misr, demikian juga ulama-ulama Mesir, ini membolehkan akan adanya haji bagi anak-anak dengan nas yang sudah sharih tadi. Baik yang seorang wanita mengangkat anaknya, ya, ataupun tadi yang riwayat Bukhari dari Sa'ib bin Yazid yang ketika usia 7 tahun. Kenapa ulama tekankan demikian? Karena di sana wa khalafahu fi dzalik ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah itu menyelisihi apa yang sekian banyak dari para ulama membolehkan hajinya bagi anak-anak berdasarkan dalil yang ada. Falam yarawul hajja bihim, ahlul bid'ah itu tidak berpandangan haji bagi anak. Jadi ahlul bid'ah itu tidak berpandangan haji bagi anak. Wa qauluhum, pendapat mereka ini, pendapatnya ahlul bid'ah, mahjurun indal ulama, itu ditinggalkan bagi para ulama. Apa sebab ditinggalkan pendapat ahlul bid'ah ini? Ya, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajja bi Ughailimah bani Abdul Muthalib. Karena Nabi haji bersama anak-anak perempuan dari bani Abdul Muthalib. Barakallahu fikum. Ini adalah nas yang menunjukkan marju, tidak kuat, atau mahjur, ditinggalkan pendapatnya ahlul bid'ah yang mengatakan tidak ada haji bagi anak-anak. Wa qala fi sabi, dan Nabi pun berkata kepada anak yang menunaikan haji, lau hajjun walilladzi yahujjuhu ajrun. Bagi dia, bagi sana, dia dapat haji, dapat pahala dari hajinya. Dan bagi yang menghajikan dia, yang menjadikan dia berangkat haji, ajrun, juga dapat pahala. Begitu pula hajja Abu Bakrin bin Zubair. Demikian juga Abu Bakar haji dengan putranya yang masih kecil saat itu, ya, Ibnu Zubair. Fisir Qotin, bahkan masih dicarikan, jadi masih diselendang, apa namanya ini, ciutan, ya, berarti masih di gendongan. Ya. Maka dari nafs yang demikian ini, ya, tidak bisa diterima pendapatnya ahlul bid'ah yang mengatakan tidak ada haji bagi anak-anak. Jelas lebih didahulukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula dalal hadis, hadis ini menunjukkan ala anna ma yuqaddimuhu sabiyyu min al-a'mali shalihah tuktabu lahu fi mizani hasanatihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh anak dari amalan-amalan soleh ditulis baginya sebagai timbangan kebaikan dia. Ditulis sebagai catatan timbangan kebaikan. Sehingga sudah berlalu bagi kita bagaimana para sahabiah dahulu, para wanita sahabah, tatkala disyaratkan wajibnya apa? Puasa, anak-anaknya disuruh puasa. Seperti riwayat yang sudah berlalu bagi kita. Ya, dari Rubai' binti Mu'awid yang ia memerintahkan anak-anaknya berpuasa. Bahkan dikasih mainan supaya nanti lupa dari laparnya ketika dia minta untuk makan. Diupayakan supaya selesai. Dan ini karena mereka tahu tuktabu lahu fi mizanil hasanatihi, agar ditulis bagi si anak ditimbangan kebaikan kebaikannya. Dan otomatis orang tuanya pun mendapatkan apa? Pahala. Dan otomatis orangnya tua pun mendapatkan pahala. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, tuktabu lisabiyyi hasanatuhu wa la tuktabu alaihi as-sayyi'atu. Ditulis bagi anak kebaikan-kebaikannya dan tidak ditulis baginya kejelekan-kejelekannya. Ya, karena yang ada bahwasanya kejelekan-kejelekan itu yang dilakukan oleh anak ya, tidak dijadikan sebagai suatu dosa. Sehingga tidak ditulis sebagai suatu dosa. Jelek tapi tidak dicatat sebagai suatu dosa. Namun sebaliknya, kalau dikerjakan kebaikan, akan dicatat sebagai suatu pahala, suatu kebaikan. Ini menunjukkan rahmat dari Allah SWT yang sangat-sangat luas. Nah, namun, bersama dengan ini, tidak boleh ya, bagi wali, orang tuanya, atau siapa saja, membiarkan ketika anak terjatuh ke dalam sayyi'at. Bukan sebagai dalil untuk membiarkannya orang tua ketika anak terjatuh ke dalam kejelekan-kejelekan, sayyi'at. Tetap ditegakkan padanya nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jangan dibiarkan dengan alasan tidak ditulis. Dosa bagi dia karena masih anak-anak belum balik. Ya belum balik. Sehingga akhirnya kejelekan menjadi kebiasaan. Ini jangan sampai terjadi demikian. Nah, wabillahi taufik. Betul adanya kebaikan-kebaikan bagi si anak itu akan dicatat dalam hasanatnya. Kejelekannya tidak. Namun bukan berarti dijadikan sebagai dalil atau dasar bagi walinya untuk tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar ketika anak berbuat sayyi'ah. Berbuat kejelekan. Contoh yang paling indah adalah apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ya, cucunya itu ya, mengambil korma di ya, jalan atau di tempat yang biasa untuk lalu lalang, ya namanya anak kecil, ya, lihat makanan diambil. Kemudian Nabi melihatnya dan beliau memerintahkan untuk membuangnya. Bakhin. Bahkan beliau memasukkan jarinya untuk mengeluarkannya. Sambil mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwasanya Ahlul Bait itu haram untuk memakan sedekah. Saya khawatir ini kurma sedekah. Ya mungkin ketika sedekah berceceran kan bisa jadi pada jatuh. Nah, ya namanya anak lihat apa itu dimasukkan, diambil. Nah, sejauh itu beliau alaihi salatu wasallam untuk menjaga. Nah, tidak dibiarkan. Oleh sebab yang demikian ini, pola yang membiarkan anak berbuat sayyi'ah, tidak ada teguran dari orang tua. Ini adalah pola yang tidak benar. Atau anak dibiarkan saja tidak memiliki sopan santun ya oleh orang tuanya, sehingga ketika tidak ada teguran-teguran di saat yang demikian akan terbawa di mana saja, bahkan mungkin ketika mertamu pun juga sama saja pertakilan kayak gitu. Dan ini amat sangat disayangkan. Mestinya ya, apa yang dilakukan oleh anak itu jangan dibiarkan kalau itu jelek atau itu adalah keluar dari tata krama sopan santun yang akan mengurangi kehormatan bagi dirinya. Coba kalau ada anak pertakilan, ya. Pertama di rumahnya orang dipegangi semua kemana-mana. Bahkan mungkin dia petakilan di kursi-kursinya, pelayon. Dengan anak yang salaman-salaman duduk mendengarkan. Orang itu akan memuji yang mana ini? yang duduk mendengarkan. Nah, wabillahi taufik. Oleh sebab yang demikian, ini perkara yang perlu diingatkan, pada diri kita yang punya anak-anak untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan dibiarkan. Ya. Yang malu itu kadang tuan rumahnya. Yang malu malah tuan rumahnya. Yang punya anak biasa-biasa aja, enggak seperti enggak punya salah, enggak punya ini. Ya. Sampai ditegur sama yang punya rumah. Jangan kayak gitu. Iya. Masya Allah. Nah, ini kadang terjadi ya, Wabillahi taufik. Jadi jangan sampai berbuat demikian. Kemudian sayiat yang dilakukan oleh anak itu tidak dicatat sebagai dosa, namun kalau itu adalah terkait dengan permasalahan yang harus ada pengganti, penjamin, ya, maka tetap diberlakukan walaupun dia anak-anak. Ya, walaupun dia anak-anak. Contoh seperti anak mengambil. Anak mengambil barang milik orang. Kemudian dirusak. Ini bukan berarti kemudian tidak mengembalikan apa yang diambil tadi yang telah dirusak tersebut. Tetap dia punya jaminan untuk walinya untuk mengembalikan barang yang telah dirusak. Tidak bisa walinya berargumentasi, kan anak gak dicatat dosanya. Betul gak dicatat, tapi merusaknya itu yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab yang demikian harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin dia mecahin gelasnya orang, tetap menjamin untuk diganti. Nah, ikhwani fiddin, hafizani wa hafizakumullah. Ini terkait dengan la tuktab alaihi sayyi'ah. Begitu pula perkara-perkara ditulisnya kebaikan-kebaikan bagi si anak, ini jangan sampai dijadikan dasar kebalikannya, sehingga si anak itu tidak mau mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ayo nak, sholat. Loh kan saya masih anak-anak, gak dicatat dosa. Itu kan memahami dengan apa kebalikannya. Tidak seperti itu. Maksud ulama menyebutkan yang demikian, ini supaya anak diberi semangat untuk mengerjakan kesolehan, karena orang tuanya akan mendapatkan pahala. Dan akan menjadi kebiasaan yang baik bagi si anak, sehingga nanti di saat baliknya dia sudah terbiasa mengerjakan kesolehan-kesolehan. Begitu pula biasakan bagi orang tua untuk menegur, melarang. Ya, perkara-perkara yang itu adalah mengandung sayiat, dosa-dosa. Hentikan, tidak boleh untuk dilanjutkan. Jangan dibiarkan dengan alasan belum ditulis sebagai suatu dosa. Nanti kalau dibiarkan, dia akan menjadi kebiasaan berubah jelek. Baliknya nanti jelek. Saya kasih contoh ya yang paling ringan. Melatih anak perempuan untuk berbusana muslimah, berkerudung. Ini kalau gak dilatih sejak kecil, nanti dia akan menjadi kebiasaan yang buruk ketika sudah mulai usia-usia baliknya. Ya, ini perkara yang harus diperhatikan. Jangan cuma beralasan belum dicatat sebagai suatu dosa. Karena nanti kalau sudah terbiasa, gak pakai, itu gak punya malu jadinya. Rasa malunya jadi apa? Hilang. Sehingga dia tidak menutup auratnya, gak malu. Karena memang pola yang dibentuk oleh orang tuanya demikian. Dan ini jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Sangat memprihatinkan dan sangat menakutkan yang semacam ini. Ya, apalagi pergaulan yang sangat tidak bisa terkendalikan. dengan adanya media sosial, ditambah lagi dengan pendidikan-pendidikan yang dicampur antara laki-laki dengan perempuan, ini merusak fitrahnya. Merusak apa? Fitrahnya. Kejadian yang sangat-sangat mengerikan ya, beberapa hari yang lalu, di mana? Di Solo, 14 anak SD positif kena penyakit apa? HIV. Protes orang tua yang lainnya tidak boleh untuk sekolah di sekolah tersebut, karena khawatir nanti anak-anak mereka itu tertular dengan positifnya anak-anak ini. Akhirnya dikeluarkan dari sekolah dan pemerintah kebingungan bikin sekolah sendiri khusus untuk anak-anak HIV. Coba. Kalau sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Wabillahi taufik. Maka pencegahan untuk menjaga fitrah anak itu sangat sangat penting sekali. Wabillahi taufik. Ya, anak SD lah, misalnya berapa itulah. Ya, sudah kena HIV itu, na'udzubillah min dzalik. Ya, apa pergaulannya? Sudah. Buruk sekali. Sangat-sangat buruk sekali. Sebab yang demikian, jaga anak-anak kita. Ya, jaga fitrahnya anak-anak kita. Kemudian keterangan berikut dari hadis yang telah kita baca, bahwasanya diambil faedah, la yushtaratu fi qabuli haji sobiyi ayyakuna sobiyu mumayiza. Tidak ada persyaratan untuk diterima hajinya bagi si anak, hendaknya si anak itu ketika sudah mumayiz. Tidak ada persyaratan. Ya, jadi tidak ada persyaratan kalau diterimanya hajinya anak itu kalau sudah usia mumayyiz. Fa inna as-sabiyya alladhi qala fi sallallahu alaihi wasallam inna lahu hajja, maka sesungguhnya anak yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya bagi si anak ini haji, dia mendapatkan haji, disebutkan dalam riwayat Baihaqi, si anak ini innahu kana radhi'a, bahwasanya si anak ini masih menyusu, masih ASI. Ya, kalau disebutkan ASI berarti masih usia di bawah 2 tahun. Rasul katakan innalahu hajjan. Sehingga tidak ada persyaratan kalau yang dapat pahala itu kalau sudah mumayyiz. Enggak. Buktinya ketika Rasul katakan innalahu hajjan, ternyata si anak ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Baihaqi rahimahullah annahu kana radhi'ah, bahwasanya anak yang diangkat oleh wanita tersebut adalah masih menyusu, masih minum ASI ibunya. Baik. Wa fi hadhihi riwayah, maka riwayat ini sekaligus raddun lima nuqila an Malik rahimahullah, sekaligus bantahan terhadap Imam Malik rahimahullah taala, yang mana al-hajj bisabi radhi', yang melarang haji bagi si anak yang masih menyusui. Ya. Jadi terbantahkan, walaupun dinukil ya, dinukil dari Imam Malik, katanya Imam Malik itu melarang kalau masih menyusu untuk apa? Untuk haji. Dibantah dengan hadis ini. Masyarul ikhwah, ini bisa jadi beliau berijtihad terkait dengan masalah ini insoha, jika sahih dari beliau melarang anak yang masih menyusu itu haji, ya. Bisa jadi ya, mungkin di saat itu ya, betul-betul kepadatan jamaah haji itu sangat padat yang luar biasa, kemudian untuk penjagaan kesehatan di saat itu bisa jadi musim yang sangat ekstrim, sehingga si anak itu sangat memungkinkan bisa ya, banyak terjadi gangguan-gangguan karena masih apa, masa menyusu ya, kerepotan akan jadi banyak ya. Bisa jadi beliau kemudian berpendapat melarang untuk kemaslahatan, namun ya barakallahu fikum, larangan ini adalah larangan yang tetap terbantahkan karena di zaman Rasul itu tidak ada larangan apa tadi? Haji bagi anak yang masih menyusu, anak yang menyusu. Al-muhim. Kemudian penjelasan yang berikut dari faedah hadis. Al-hajju wal-umratu jihadu sibyan. Haji dan umroh adalah jihadnya anak-anak. Jihadnya anak-anak itu haji dan umroh. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol jihadul kabir was-saghir wadh-dha'if wal-mar'ati al-hajj wal-umrah. Jihadnya orang yang sudah sepuh, al-kabir, orang yang sudah sepuh, berarti kan dia termasuk yang uzur. Termasuk orang yang uzur untuk jihad si fil qital ya. Ini termasuk orang yang uzur, orang sudah sepuh. Wa shaghir, anak-anak juga ada yang uzur. Ya. Dari jihad qital. Wa dha'if, orang-orang yang lemah juga. Wal mar'ah, dan para wanita. Sehingga mereka itu ya, untuk mereka utama jihad fisabilillah yang berubah hujum, misalnya peperangan, ya, dia tetap akan diseleksi, tidak bisa untuk masuk. Rata-rata kalau misalnya ikut nanti jadi ngerepoti yang lainnya, yang mestinya yang lainnya lagi bergerak cepat untuk menyekat musuh yang dadak mesti nuntun-nuntun. Ya ndak ya kawan? Ayah nuntun-nuntun yang mestinya senyap, dia batuk-batuk aja karena sudah tua. Wah, jadi kewenangan sama musuh. Banyak problem. Ya jelas fisik tidak bisa mencukupi. Karena yang namanya jihad berperang itu fisik harus prima. Ya harus prima. Ya enggak tahu ya kalau masalah banyak penyakit itu ya. Mau perang asam uratnya kambuh. Lah ya datang repot yang lainnya. Yang lain sudah berangkat dia masih sakit-sakitan. Nah, ditinggal nanti ketangkap musuh, tak ditinggal bagaimana? Wabillahi taufik. Banyak uzurnya. Shaghir juga demikian. Dha'if, al-mar'ah. Maka, karena mereka itu tidak dapat keutamaan dari jihad kita itu dengan sebab uzur yang syar'i ini, maka Rasul memberikan memberikan perkara supaya mereka itu tidak merasa bersedih hati. Ya, kadang kalau terluputkan amalan, ya orang-orang yang baik itu sangat bersedih hati. Saya tidak dapat ini, saya tidak dapat ini. Maka beliau memberikan kesemangatan jihadnya orang yang sudah sepuh, anak-anak, orang yang lemah, jihadnya para wanita adalah haji dan umrah. Haji dan umrah termasuk jihadnya mereka. Sudah sebab yang demikian ini, padahal harus punya program planning ya bagi orang yang orang tua untuk memprogramkan perkara ini. Sudah isya? Ada suratan? Oh begitu. Azan bukan? Gitu. Tape. Ya. Berikut faedah yang berikut adalah kana salafus salih, adalah para ulama salaf yang soleh, yahtammuna bil haji bi sibyanihim, mereka sangat memperhatikan ihtimam untuk berhaji anak-anak mereka. Lihat Sufyan bin Uyainah ya, berkata, dikatakan kepada Muhammad bin Munkadir, tahujja bi sibyan, engkau hajikan anak-anak. Ya. Qala na'am, iya. A'raduhum 'ala Allah. Apa yang diinginkan oleh mereka? Ya supaya mereka itu mendekat kepada Allah Ta'ala. Mungkin juga Ibnu Abdul Bar mengatakan, wa hajja salaf qadiman wa hadisan bi sibyan wal atfal salaf yang masa dahulu maupun yang datang berikutnya, mereka menghajikan anak-anak dan anak-anak kecil mereka dan balita-balita mereka. Karena apa? Mereka menginginkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ingin supaya anaknya itu menjadi anak yang baik. Ya, sehingga sudah barang tentu yang namanya haji itu sangat sangat berbiaya. Dari zaman dulu sampai sekarang sama aja berbiaya. Jangan dikira dulu pakai onta atau kuda gak berbiaya. Berbiaya, ada kasih pakan onta, pakan kuda. Kan sudah barang tentu. Ya. Apa dikira gratis kemudian hajinya kan gak bayar, gak pakai visa. Loh, itu kan untuk biaya perjalanan kan ada. Belum sampai berarti bikin tenda dulu, menginap, masak. Kan demikian. Ya, kemudian cari air dan seterusnya. Nah sekarang perjalanan dari Mekah Madinah tuh dihitung berapa hari kalau pakai onta. Berarti kan masyakohnya luar biasa. Kesulitannya luar biasa. Sehingga nanti ketika ada bab tentang masalah ihramnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bagi penduduk Madinah, itu di mana? Abyar Ali, Bir Ali. Mereka itu sudah berikhram dari sana. Dengan perjalanan yang sulit semacam itu. Melakukan dengan tertib. Kok kemudian muncul sekarang fatwa tentang bolehnya orang berikhram di hijab. Dengan alasan kalau ikhramnya di pesawat itu ngerepotin. Ya, susah. Nah, ini jelas. Susahnya di mana? Susah mana dengan di zaman Rasulullah SAW? Pesawat sampai dari Lam-Lam Israel Indonesia sampai ke Madinah, sampai ke mana? Mekah paling berapa jam saja. Sebentar lagi sudah sampai. Nah, zaman Rasul itu berhari-hari itu pakai rompi gitu. Lebih susah lagi. Baik. Allah Ta'ala alamu besar. Kita cukup dulu. Salah kesempatan yang ada. Kita teruskan. Wabillahi taufiq. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.